Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan bab zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yaitu hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat ila akhiril hadis. Dan sudah kita baca faidah-faidah dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, dan juga beberapa faidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum kita melanjutkan faidah-faidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apa hubungan hadis ini dengan bab di atas? Apa yang menjadi syahid, yang menjadi inti pembahasan atau kaitan hadis Nu'man bin Bashir dengan bab, yaitu bab zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Man yati bil jawab, siapa yang bisa menjawab? Faddal. Naam. Taib. Ahsan, tabarakallahu fiku. Naam, bahwasanya dalam hadis ini disebutkan tentang perkara-perkara yang syubhat. Dan barang siapa yang dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Inilah sikap wara'. Inilah sikap wara'. Tarku ma yadurruhu fil akhirah, meninggalkan perkara yang berbahaya baginya di akhirat. Inilah wara'. Baik. Sebagai tambahan faedah tentang apa itu zuhud dan apa itu wara', dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, menukil dari gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Sedangkan wara' adalah tarku ma takhafu dararahu fil akhirah, meninggalkan perkara yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. Definisi zuhud dan wara ini yang disebutkan di atas ini termasuk dari definisi yang terbaik dan terlengkap tentang zuhud dan wara. Sehingga mana yang lebih tinggi, zuhud atau wara'? Aywa, az-zuhdu a'la minal wara', lebih tinggi daripada wara'. Karena kalau wara' meninggalkan perkara yang berbahaya, perkara yang haram, ini berbahaya, meninggalkan kemaksiatan dan seterusnya, ini wara'. Nah, dan ini hukumnya wajib. Adapun zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, bukan cuma perkara yang haram atau yang syubhat saja, tetapi yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini namanya zuhud. Demikian pula dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, "Anna zuhda a'la minal wara', bahwasanya zuhud itu lebih tinggi daripada wara'. Fal wara'u tarku ma la, tarku ma yadur. Wara' adalah meninggalkan perkara yang berbahaya baginya di akhirat. Wazuhdu tarku ma la yanfa', sedangkan zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Fal asya thalathatu aqsam, perkara itu ada tiga macam. Minha ma yadur fil akhirah, yang pertama sesuatu yang berbahaya di akhirat. Wa minha ma yanfa', yang kedua sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Wa minha ma la yadur wa la yanfa', dan yang ketiga sesuatu yang tidak berbahaya dan tidak bermanfaat. Dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, hadza huwa zuhdu, ini adalah zuhud. Sedangkan meninggalkan perkara yang berbahaya di akhirat, hadza huwal wara', inilah yang dinamakan dengan wara'. Fal wara'u an yada'al insanu ma yadurruhu fil akhirah, yani an yatrukal haram. Maka wara' adalah seorang meninggalkan perkara yang berbahaya baginya di akhirat, yaitu meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang syubhat. Wa zuhdu, sedangkan zuhud, an yada'a ma la yanfa'uhu fil akhirah. Zuhud adalah seorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Faladzi la yanfa'uhu la ya'khudhu bih, yang tidak bermanfaat di akhirat untuknya maka dia tidak mengambilnya. Walladzi yanfa'uhu ya'khudhu bih, dan yang bermanfaat baginya maka dia mengambilnya. Walladzi yadurruhu la ya'khudhu bihi min babi aula, dan yang berbahaya baginya tentunya lebih utama untuk tidak diambil. Fakana az-zuhdu a'la halan minal wara', maka zuhud adalah yang paling tinggi kedudukannya daripada wara'. Fa kullu zahidin wara'in, Walaysa kullu wari'in zahidan. Semua yang zuhud pasti dia wara'. Semua yang memiliki sikap zuhud pasti dia memiliki sikap wara', dan tidak semua orang yang memiliki sikap wara' dia memiliki sifat zuhud. Dan zuhud itu ada tingkatan-tingkatannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Hakikat zuhud adalah kosongnya hati dari bergantung kepada perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, meninggalkan perkara yang haram dan syubhat. Ini tingkatan zuhud yang pertama. Meninggalkan perkara yang haram dan syubhat. Tingkatan yang kedua, tarkul fudul minal halal. Meninggalkan berlebihan dalam perkara yang halal. Ini tingkatan yang kedua. Meninggalkan perkara yang berlebihan walaupun itu halal. Yang ketiga, meninggalkan perkara yang menyibukkan dia dari akhirat. Meninggalkan perkara yang menyibukkan dia dari akhirat atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perkara yang menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan-tingkatan az-zuhud. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan sifat zuhud adalah sifat yang sangat mulia. Demikian pula sifat wara' adalah sifat yang sangat mulia. Sifat-sifat inilah yang para nabi dan para rasul berhias dengannya. Demikian pula para wali-wali Allah, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum. Demikian pula para ulama kita, para salaf as-saleh, para pendahulu kita yang saleh. Mereka mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk berhias dengan sifat az-zuhd wal wara', zuhud dan wara'. Sebagai tambahan faedah tentang zuhud dan wara', kita lihat ucapan para ulama kita, hikmah yang keluar dari lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan yang berharga dari lisan-lisan mereka. Dikatakan oleh Hamad bin Zaid rahimahullahu ta'ala, qala rajulun li Muhammad ibni Wasi' awsini. Qala usika an takuna malikan fid dunya wal akhirah. Subhanallah. Qala kaif kadha? Kaif dhalik? Qala izhad fid dunya. Dikatakan oleh Hamad bin Zaid, ada seseorang berkata kepada Muhammad bin Wasi', ausini, berilah aku wasiat. Demikian kebiasaan para salaf, saling memberikan wasiat satu dengan yang lainnya, meminta nasihat satu dengan yang lainnya, sebagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, mereka meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat, bimbingan. Dikatakan oleh seseorang kepada Muhammad bin Wasi, ausini, beri saya wasiat. Maka perhatikan ucapan yang penuh hikmah dari seorang alim, Muhammad bin Wasi. Beliau mengatakan, usika antakuna malikan fid dunya wal akhirah. Aku wasiatkan kepada engkau agar engkau menjadi raja di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Pria ini diwasiati oleh Muhammad bin Wasi agar menjadi raja di dunia dan di akhirat. Mau jadi raja di dunia dan di akhirat. Lelaki ini bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana itu? Bagaimana bisa jadi raja di dunia dan di akhirat? Maka beliau menjawab, izhad fid dunia. Kuncinya adalah zuhud dalam perkara dunia. Seorang yang dia betul-betul zuhud dalam perkara dunia, maka dia menjadi raja di dunia dan di akhirat. Orang yang zuhud, dia memiliki sikap qanaah, ridha, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga waktu yang dia miliki, yang Allah anugerahkan kepadanya, dia gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk berlomba-lomba mengumpulkan dunia, harta, ya, sehingga waktunya habis, hanya tersisa sedikit untuk akhirat. Tapi orang yang zuhud, maka kebanyakan waktunya adalah untuk akhirat. Adapun dunia, maka dia mengambil seperlunya, sesuai dengan kadar kebutuhannya. Hadza huwa zahid. Ini adalah orang yang zuhud. Orang seperti ini yang memiliki sikap qanaah, merasa cukup, dengan apa yang Allah berikan, dia adalah raja. Tapi kalau tidak zuhud dan tidak memiliki sikap qanaah, maka sungguh dia terus akan merasa fakir. Sebanyak apapun harta bendanya, dia akan selalu merasa miskin. Dia merasa menjadi orang yang termiskin. Apalagi kalau pergaulannya dengan konglomerat, agnia, ashabul amwal. Dikatakan oleh Aun bin Abdullah, sahibtul agnia falam ara thawban khairan min thawbi. Sahibtu al agnia falam ara. Kata beliau, aku berteman dengan orang-orang kaya dan aku tidak melihat baju yang lebih jelek daripada bajuku. Awkamakala rahimahullah. Dan aku melihat atau tidak melihat rumah yang lebih jelek daripada rumahku. Fasahibtul fuqara. Jadi ketika dia berteman dengan orang kaya, dia merasa paling miskin. Bajunya paling jelek, rumahnya paling jelek. Fasahibtul fuqara. Kemudian aku bergaul dengan orang-orang fakir. Fastarahtu. Maka aku beristirahat. Tenang jiwanya. Ternyata masih ada dan masih banyak orang yang lebih fakir dari saya, sehingga dia merasa cukup. Ini orang yang memiliki sikap qanaah, zuhud terhadap dunia. Dunia yang dia miliki tidak melalaikan dia dari akhirat. Bahkan dunia yang dia miliki menjadi sarana, fasilitas untuk meraih kemuliaan yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Azza wa Jal. Sehingga dia menjadi orang yang dermawan. Dia menjadi orang yang gemar bersedekah, ya, dan seterusnya. Dia gunakan hartanya sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa zahid. Ini adalah orang yang zuhud. Orang yang zuhud dalam perkara-perkara dunia, perkara dunia itu masuk dalam harta, masuk dalam yang lainnya dari perhiasan-perhiasan dunia. Orang yang zuhud dalam hal dunia, maka dia menjadi malik, dia menjadi raja di dunia dan di akhirat, jadi bos. Karena merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini nasihat dari Muhammad bin Wasi rahimahullahu ta'ala, agar kita menjadi raja di dunia dan di akhirat. Caranya dengan berhias dan memupuk sikap atau sifat zuhud dalam diri-diri kita. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala tentang hakikat zuhud. Beliau mengatakan, "Laisa zuhdu bi aklil ghalid wa lubsil khashin, walakinnahu qasrul amali wartiqabul maut." Kata beliau, bukanlah zuhud itu dengan makan makanan yang keras, makan makanan yang liat, atau dengan memakai pakaian yang kasar. Bukan ini zuhud. Makan makanan yang liat, padahal banyak roti yang empuk, dia pilih yang keras, padahal mudah baginya untuk mendapatkan makanan yang empuk, yang tidak memudorotkan giginya. Bukan ini zuhud, memakan makanan yang keras dan memakai pakaian yang kasar, pakai baju yang terbuat dari kain goni misalkan, supaya dibilang zuhud. Bukan ini zuhud. Kata beliau, bukan ini zuhud. Walakinnahu qasrul amali wartiqabul maut. Tetapi zuhud itu adalah qasrul amal, pendek angan-angan, enggak panjang angan-angannya, banyak berkhayal. Tetapi qasrul amal, pendek angan-angannya, seperlunya, sekadarnya tentang hal dunia. Wartiqabul maut, dan dia selalu menunggu al-maut. Menunggu al-maut. Orang yang menunggu al-maut, menunggu kematian, maka dia apa? Memperbanyak persiapan untuk menuju al-maut, kematian tersebut. Hadza huwa zuhdu. Ini hakikat zuhud. Hakikat zuhud adalah qasrul amal wartiqabul maut. Pendek angan-angannya, enggak panjang angan-angannya, khayalannya enggak panjang. Qasrul amal, pendek angan-angan, wartiqabul maut, dan selalu menunggu al-maut, kematian. Hadza huwa zuhud. Kemudian dikatakan juga oleh Al-Imam Yusuf bin Al-Husain. Dikatakan oleh Yusuf bin Al-Husain, beliau mengatakan, bil adabi tatafahamul ilma, wa bil ilmi yasihhu lakal amal, wa bil amali tanalul hikmah, wa bil hikmati tafhamu zuhda, wa biz zuhdi tatruku dunya wa targhabu fil akhirah, wa bidzalika tunalu ridho Allah atau ridullahi ta'ala. Kata beliau, dengan adab maka engkau akan bisa memahami ilmu. Ini juga anjuran untuk belajar adab terlebih dahulu sebelum apa, konsentrasi dalam hal ilmu. Adab, hadza muhimun jiddan, ini penting. Dengan adab maka engkau akan bisa memahami ilmu, dan dengan ilmu maka akan benar amalanmu. Dan dengan amal, dengan melakukan amal, akan didapati hikmah. Dengan melakukan amal, engkau akan mendapatkan hikmah. Dan dengan hikmah, tafhamu zuhda, engkau akan memahami makna zuhud. Dan dengan zuhud, dengan berhias dengan sifat zuhud, tatrukud dunya wa targhabu fil akhirah, engkau akan meninggalkan dunia dan engkau akan mencintai akhirat, berlomba untuk akhirat. Wa bidzalika tanalu ridallah, dan dengan inilah ya, engkau meninggalkan dunia dan senang, cinta dengan akhirat, ya, lebih mengutamakan akhirat. Wa bidzalik, dengan inilah tanalu ridallah taala, engkau akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak mengetahui apa itu zuhud kecuali orang yang hakim, orang yang bijak, orang yang dia berilmu, orang yang dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ketika dia sudah mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan hikmah. Orang yang memiliki hikmah, maka dia akan faham dengan apa itu zuhud. Nah, sehingga dia akan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, dan dia akan rogbah, akan semangat, senang dengan apa yang ada di akhirat. Dengan itulah dia akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan juga oleh Hammad bin Waqid rahimahullahu ta'ala, ya, semuanya dalam kitab Siyar, ya. Ucapan-ucapan ini ada dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ya. Sejarah para ulama yang mulia, ya. Imam Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, ya. Siyar A'lamin Nubala, kitab yang Masya Allah. Nah, kalau punya uang dianjurkan untuk beli. Kita bagus, sejarah para ulama di situ disebutkan. Ucapan-ucapan para ulama yang penuh hikmah di situ juga dinukil. Subhanallah. Kita akan tahu, ya, sejarah para ulama dari sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Kemudian periwayatannya, ya, dan seterusnya. Kitab yang sangat bagus. Dikatakan oleh Hammad bin Waqid rahimahullah ta'ala, sami'tu Malik ibn Dinar yakul, an-nasu yakuluna anni Zahid, innama Zahid Umar ibn Abdul Aziz, alladhi atathu dunya fatarakaha. Kata Hammad bin Waqid, aku mendengar Malik bin Dinar berkata, an-nas yakuluna anni Zahid, manusia itu mengatakan bahwasanya saya itu orang yang zuhud, kata Malik bin Dinar. Dan memang pada hakikatnya beliau orang yang zahid, ya, Malik bin Dinar, ya, tapi beliau tidak merekomendasi dirinya, ya, sendiri, ya. Sehingga beliau mengatakan, kata Malik bin Dinar, orang-orang mengatakan bahwasanya saya itu zuhud, ya. Innama Zahid Umar ibn Abdul Aziz, namun sesungguhnya orang yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenal ya dengan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, ya, khalifah yang dikenal, naam, jaya dan makmur rakyat di bawah kepemimpinannya, ya, walaupun hanya memimpin beberapa tahun, memimpin sebentar, ya, tetapi subhanallah rakyat merasakan kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dari seorang pemimpin ini, Umar bin Abdul Aziz, sehingga sangat dikenal beliau, ya, karena kepemimpinannya yang begitu berwibawa dan begitu sederhana, ya. Kata beliau, sesungguhnya yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz, alladzi atathu dunya fatarakaha, yang mana dunia datang kepada beliau, ya, fatarokaha, tetapi beliau meninggalkannya. Umar bin Abdul Aziz khalifah, khalifah tentu mudah untuk mendapatkan dunia, ya. Nah, tetapi fatarokaha, beliau meninggalkannya, ya, walaupun itu beliau bisa meraihnya, ya. Nah, mampu untuk mendapatkannya, ya, karena khalifah, tetapi beliau tidak condong kepada dunia tersebut. Beliau meninggalkannya, ya, sehingga kehidupan beliau itu seorang khalifah seperti rakyat sederhana, ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan. Dikatakan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, adraktu aqwaman la yafrahuna bi syai'in minad dunya atauhu wa la yasafuna ala syai'in minha fatahum. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aku mendapati suatu kaum, yaitu mereka orang-orang yang zuhud. Mereka tidak gembira dengan dunia yang datang kepada mereka. Biasa aja. Tidak gembira dengan dunia yang datang kepada mereka, dan mereka tidak sedih dengan hilangnya dunia dari mereka, hilangnya harta atau yang lain dari mereka. Dinukilkan ucapan ini dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini orang-orang yang benar-benar muta'alliqun billah, hatinya terkait dengan Allah Azza wa Jal, hatinya terkait dengan akhirat. Dunia datang kepadanya, alhamdulillah, ya. Dunia hilang darinya, dia enggak bersedih, ya, biasa. Kemudian dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, rahbatul abdi minallahi ala qadri ilmihi billah wa zahadatihi fi dunya ala qadri ragbatihi fil akhirah, atau zahadatuhu fi dunya ala qadri ragbatihi fil akhirah. Kata beliau, takutnya seorang hamba kepada Allah itu sesuai dengan kadar ilmunya tentang Allah. Semakin seorang tahu, faham, mengerti tentang Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi besar kecilnya rasa takut seorang hamba kepada Allah itu sesuai dengan kadar pengetahuan dia tentang Allah azza wa jal. Sehingga apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah, takut khosyah, ya. Nah, karena khosyah itu takut yang disertai dengan ilmu, ya. Nah, hanya saja yang khosyah kepada Allah, yang takut kepada Allah adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla. Sehingga takutnya seorang hamba kepada Allah itu sesuai dengan kadar ilmunya tentang Allah, kadar pengetahuannya tentang Allah. Wa zahadatuhu fid dunya ala qadri ragbatihi fil akhirah. Dan zuhudnya seorang hamba dalam perkara dunia, zuhudnya seorang hamba dalam perkara dunia itu sesuai dengan kadar kadar cintanya terhadap akhirat. Kadar rogbah, rogbah itu senang cinta ya, dan lebih mengedepankan akhirat. Ini kadar kezuhudan seorang hamba. Jadi besar kecilnya kezuhudan seorang hamba itu sesuai dengan apa? Besar kecilnya rogbahnya dia, senangnya dia, cintanya dia dengan akhirat. Semakin dia mendahulukan akhirat, semakin dia cinta dengan akhirat ya, dan mendahulukan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar zuhudnya ya, semakin zuhud dia, semakin dia lalai dengan akhirat ya, lebih mengutamakan kepentingan dunia ya, maka semakin jauh ya, semakin jauh dari sikap zuhud ya. Semakin jauh dari sikap zuhud ya. Ketika rogbahnya ya, kecintaannya terhadap akhirat mengecil ya, melemah, maka dia semakin jauh dari sifat zuhud. Ucapan Fudhal bin Iyad ini bisa juga dilihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Kemudian dikatakan oleh Syamid bin Ajlan rahimahullahu taala, man ja'ala al-mauta nusba 'ainaihi lam yubali bi dhiki dunya wala bi si'atiha. Barang siapa yang menjadikan kematian itu di depan kedua matanya, barang siapa yang menjadikan atau memposisikan kematian itu di hadapannya, maka lam yubali bi dhiki dunya wala bi si'atiha, dia tidak peduli dengan sempitnya dunia atau luasnya dunia. Dia tidak peduli ketika dia fakir, dia tidak peduli ketika dia ghani, kaya raya. Artinya sama, ketika fakir dia taat kepada Allah, demikian pula ketika kaya tidak mempengaruhi ketaatannya kepada Allah. Bahkan dengan kekayaannya bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika fakirnya, maka bertambah rasa sabarnya. Bertambah rasa sabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal? Fakir sabir atau ghaniyun syakir? Seorang fakir yang sabar atau seorang kaya yang bersyukur? Mana yang lebih utama? Gimana? Baik. Yang paling bertakwa di antara keduanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau kedua-duanya sama takwanya, berat mana? Diuji dengan kemiskinan atau diuji dengan kekayaan? Hah? Yang benar. Ya mau kaya ya. Masya Allah. Tapi ada juga yang fakir miskin dia mencuri, kan ada. Hah? Banyak. Alhasil masing-masing sesuai dengan kadar amal solehnya, dan pada umumnya seorang yang fakir, yang miskin, karena dia gak punya harta, sehingga waktunya tidak disibukkan untuk menjaga harta atau mengembangkan harta, sehingga banyak waktunya luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang orang fakir, orang miskin banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang fakir miskin itu banyak berdoa, banyak menangis, bangun malam, insyaallah. Tapi al-ghani, kebanyakan orang yang Allah berikan karunia harta, maka tersibukkan dengan menjaga hartanya. Menjaganya saja sudah tersibukkan, belum mengembangkannya. Wah ada bisnis ini, ambil. Wah ada bisnis ini, untungan lagi, ada modal kan. Akhirnya mikirin bisnis yang di sana, mikirin bisnis pabrik yang di sana, mikirin perusahaan yang di sana. Nah, ini butuh waktu. Nah, sehingga terbagi waktunya, terpetak-petak waktunya. Nah, sehingga sedikit waktunya untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak semuanya. Ada orang kaya banyak uangnya, dia enggak pusing. Perusahaan sudah jalan, dia enggak pusing belajar taklim, mau untung mau rugi perusahaannya enggak pusing dia. Nah, taklim, masyaallah. Ada yang seperti itu, ada. Ada. Baik, orangnya santai, belajar, menghafal, masyaallah, Nah. Iya enggak? Berlebihan gembira ketika dunia datang kepadanya dan tidak sedih ketika dunianya hilang, hilang tendernya, nggak sedih dia, walaupun untungnya miliaran. Subhanallah, ada yang seperti itu, cuman sedikit orang yang seperti itu. Kebanyakan ketika memiliki harta tersibukkan. Nah, sehingga tidak heran kalau Rasulullah SAW mengatakan ittala'tu fil jannah faraitu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat ke dalam jannah, ternyata mayoritas penduduk jannah adalah fuqara, orang-orang fakir, orang-orang fakir. Demikian pada umumnya ketika orang fakir, dia bisa sabar menghadapi kefakirannya, kemiskinannya, masih rajin ke masjid, masih mau belajar agama, masih mau membantu orang, karena dia merasa senasib atau yang semisalnya. Namun ketika diberikan kemudahan, berapa banyak orang yang tadinya fakir, yang tadinya rajin beribadah kepada Allah, setelah Allah berikan karunia, Allah luaskan hartanya, sibuk. Yang tadinya sering kelihatan di masjid, jadi hanya sepekan sekali, atau sebulan sekali, atau seterusnya. Taib, itu orang di luar sana, bukan antum-antum. Antum-antum, masya Allah, jazakallah khair, tiap malam taklim, masya Allah. Dijaga, kesemangatan ini, kesemangatan untuk terus hadir di majelis-majelis ilmu. Dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, ad-dunya dhatu ashwal wal akhiratu daru ahwal wa la yazalu al-'abdu bainal ashwali wal ahwal hatta yastaqirra bihil qararu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, dunia itu memiliki aswal. Dunia itu di dalamnya itu kesibukan-kesibukan. Sedangkan akhirat daru ahwal. Akhirat itu adalah negeri yang penuh dengan ahwal, kengerian. Dari awalnya saja, ya, hari kebangkitan, hari dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Nah, kemudian hari apa dihisab, ditimbang amalan, kemudian melintas di atas sirat, ya. Daru ahwal, akhirat itu negeri yang penuh dengan kengerian. Sedangkan dunia itu negeri yang penuh dengan asygol, kesibukan-kesibukan, sibuk ini, sibuk itu, ya. Dan akhirat itu negeri ahwal, negeri yang penuh dengan kengerian. Walayzalul abdu bainal asygolul ahwal. Dan terus seorang hamba itu berada di antara asygol dan ahwal, berada di antara kesibukan-kesibukan dan kengerian-kengerian, ya. Hatta yastaqirra bihil qarar, sampai dia mendapatkan tempatnya yang terakhir. Imma ila jannah wa imma ilan nar. Imma ke jannah, ya. Imma ke annar. Imma ke surga, imma ke neraka. Nah, kalau ke neraka maka akan ngeri selama-lamanya. Nauzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Kalau dia ke dalam jannah, maka dia akan mengalami kebahagiaan yang kekal dan abadi selama-lamanya. Nas'alullaha min fadlih. Kita memohon kepada Allah karunianya. Maka seorang hamba ketika dia tahu bahwasanya tempat yang terakhir nanti hanya ada dua, al-jannah wan nar, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan na'am kesejahteraan, yaitu jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas tentang ucapan para ulama tentang zuhud, ya. Nah, tentang zuhud yang ucapan mereka keluar dari hati yang penuh dengan ilmu, ya. Nah, sehingga ucapan yang keluar dari lisan-lisan para ulama yang sudah kita baca tadi atau yang sudah kita dengar tadi adalah ucapan-ucapan yang penuh hikmah. Nah, yang mengandung wasiat, nasihat, bimbingan, arahan, ya, kepada kita semua. Nah, maka semoga kita bisa mengambil ibrah, ya, pelajaran dari nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat dari ucapan para ulama tersebut, ya, sehingga kita na'am termotivasi untuk berhias dengan sifat-sifat zuhud dan sifat-sifat wara', sebagaimana dalam pembahasan Kitabul Jami' ini, kita dalam pembahasan bab zuhdi wal wara. Nah, dan insyaallah faedah-faedah yang berikutnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas kekeliruan tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.